إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada sore hari ini kita akan masuki Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Kita langsung bacakan. قال المؤلف رحمه الله الكبيرة الأولى الشرك بالله. الإمام الذهبي رحمه الله menyebutkan dosa besar yang pertama adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seperti yang telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya dosa besar dari sisi zatnya memiliki tingkatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan tingkatan dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik termasuk dari dosa besar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kemudian beliau menyebutkan poin yang pertama adalah al-isyraku billah, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkannya syirik termasuk dari dosa besar tidak kemudian akhirnya menyebabkan kesyirikan tersebut bukan menempati posisi urutan tertinggi dari perkara kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam beberapa penjelasan menyebutkan bahwasanya syirik ini tidak hanya sebagai dosa besar namun juga sebagai kekufuran yang menyebabkan bila mana seorang mengamalkannya akan mengekalkan dirinya di dalam neraka jahannam dan tidak mengeluarkan dirinya dari an-nar. Disebutkan penjelasannya oleh al-mu'allif rahimahullah, fa akbarul kaba'iri asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang paling besarnya adalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa naw'an, dan syirik di sini terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma yang pertama adalah ayyaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghairahu. Seseorang menjadikan adanya sekutu tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla tersebut. Ini kesyirikan. Atau ungkapan sebagian di antara mereka para ulama mendefinisikan makna syirik, yaitu syirik akbar, da'watu ghairillahi ma'ahu. Ia beribadah, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla bersama dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan ini dalam makna kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena mereka orang-orang musyrikin jahiliyah adalah orang-orang yang tidak 100% melakukan amalan kesyirikan. Orang-orang musyrikin jahiliyah Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka melakukan kesyirikan hanya pada saat ar-raha, pada saat lapang. Namun tatkala dalam keadaan genting, mereka memberikan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Jika mereka mengendarai satu perahu di lautan, maka mereka pun mengikhlaskan doanya, agamanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Namun tatkala Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini demikian pula ayat-ayat yang semakna dengan ayat tersebut dijadikan dalil oleh banyak dari mereka para ulama yang memaknakan definisi dari syirik adalah da'watu ghairillahi ma'ahu. Ia berdoa, dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla bersama dengan ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga dia telah menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla sebagai syuraka, sebagai sekutu. Artinya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwasanya jenis yang pertama yang disebut sebagai syirik akbar adalah seseorang menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla sebagai nid, sebagai sekutu tandingan, dan dia pun beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla tersebut. Min hajarin, apakah bentuknya bebatuan yang dipahat, batu yang disimpan, ataukah batu yang dibuat menjadi satu cincin kemudian disembah, diyakini memiliki efek-efek yang memberikan manfaat untuk orang yang mengenakannya dengan sendirinya tanpa andil dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk dari kesyirikan yang diistilahkan sebagai syirik akbar. Au syajarin, ataukah berupa pohon, pohon baik pohon tersebut masih hidup, besar, kemudian dikeramatkan, ataukah pohon yang sudah menua kemudian dipahat dengan pahatan-pahatan yang merupa, yang berwujud satu wujud tertentu. Ini juga termasuk dari kesyirikan. Au syamsin au qamarin, ataukah bentuknya adalah matahari ataukah bulan. Seorang menyembah matahari, ini juga termasuk dari kesyirikan. Menyembah bulan juga demikian. Au nabiyin, ataukah seorang nabi. Au syekhin, ataukah seorang syekh. Au najmin, au malakin, wa ghairi dhalik, ataukah bintang, ataukah seorang malaikat, ataukah yang semisalnya. Al-muhim, kapan seorang memberikan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, siapapun bentuknya, maka dia telah melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang diistilahkan dengan syirik akbar. Wa hadha huwa syirkul akbar alladhi dzakarahu Allah Azza wa Jalla. Ini seluruhnya adalah syirik besar yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sekian banyak ayatnya yang memberikan peringatan, hardikan, zajr dari kesyirikan. Demikian pula para pelakunya. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya perbuatan kesyirikan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk mengibadahi satu makhluk yang berbentuk benda yang mati, tidak bernyawa, seperti pohon, bulan, matahari, bintang dan yang semisalnya. Bahkan termasuk dari kesyirikan seorang menyembah seorang nabi, seorang yang menyembah seorang seorang soleh. Ini juga termasuk dari kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk dari kesyirikan al-awwalin, kesyirikan generasi pertama dari keturunan Ibni Adam. Kesyirikan yang mereka lakukan adalah kesyirikan dalam bab yang tadi kita sebutkan. Mereka menyembah orang-orang soleh, kemudian menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla abadikan dalam surat Nuh perkataan para pembesar-pembesar kaumnya, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. الإمام Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya kelima patung tersebut adalah orang-orang saleh yang hidup pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka meninggal, maka akhirnya pun syaitan memberikan wahyu kepada generasi-generasi setelah mereka untuk mengenang jasa kelima orang saleh tersebut dengan membuat gambar-gambar ataukah patung-patungnya, yang akhirnya pada generasi yang setelah mereka disembahlah patung-patung yang dinamai dengan nama salah satu dari kelima nama orang soleh tersebut. Ini pula kesyirikan yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab dari kalangan al-Yahud, demikian pula an-Nasara, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim mengatakan perihal mereka ahlul kitab, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang paling jeleknya di sisi Allah azza wa jalla rabbul alamin, karena mereka mengibadahi orang-orang saleh yang telah meninggal di tengah-tengah mereka dengan mendirikan gereja-gereja yang megah yang mereka menyembah kepada Allah azza wa jalla di gereja tersebut dalam rangka bertabarruk kepada orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Ini pula yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, sehingga jangan disalahpahami bahwasannya tipe kesyirikan orang-orang musyrikin jahiliyah adalah hanya sekedar menyembah patung-patung atau ke batu-batu yang besar saja atau pohon yang besar yang dikeramatkan. Namun termasuk pula kesyirikan ahli jahiliyah, mereka menyembah orang-orang soleh di tengah-tengah mereka yang telah meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla menyatakan perkataan mereka ahli jahiliyah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, mereka adalah orang-orang yang mencari wasilah perantara untuk menyampaikan antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka cari mana di antara perantara tersebut yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla, dari kalangan para as-salihin, dari kalangan para al-anbiya wal-mursalin. Dalam lafaz yang lainnya Allah Azza wa Jalla menceritakan perkataan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, haulai syufa'auna indallah, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga banyak di antara mereka para ulama pada zaman kita dan zaman-zaman sebelum kita yang menerangkan dalam salah satu karya-karya mereka, terkhusus dalam bab asyirik, bab kesyirikan yang tadi kita sebutkan. Karena oleh sebagian pihak yang membenci at-tauhid, yang membenci as-sunnah, membenci at-tauhid, mereka berupaya untuk kemudian menanamkan di tengah-tengah masyarakatnya bahwasanya makna kesyirikan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla adalah kesyirikan seseorang menyembah patung atau menyembah batu atau menyembah pohon saja. Adapun mendatangi orang-orang soleh, ini bukan termasuk dari kesyirikan, namun termasuk dari tabarruk yang disyariatkan. Mereka berupaya memoles sedemikian rupa bagaimana caranya agar supaya kesyirikan yang tadi kita sebutkan termasuk dari prinsip Islam, termasuk dari perkara at-tauhid yang wajib dibela, yang wajib dibenarkan dan ditahdzir, diperingatkan orang-orang yang menyelisihinya. Dan faya subhanallah, bila mana kita melihat realita kenyataan kebanyakan kaum muslimin yang hidup pada zaman kita saat ini, kebanyakan di antara mereka termakan dengan syubhat dari kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut. Masih banyak kita menjumpai masyarakat-masyarakat yang awam di tengah-tengah kaum muslimin bertabarruk dengan seorang yang soleh apakah minta airnya, apakah kalau semisal anaknya sakit dibawa ke seorang kiainya, seorang ustadznya, ataukah minta agar supaya sang ustadz, seorang yang soleh di mata mereka tersebut, mendatangi warungnya, kemudian mendoakan warung tersebut agar supaya bisa mendapatkan kelancaran rezeki, atau yang semisalnya. Ini praktek yang kita melihat marak di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin yang awamnya. Bahkan tak jarang kita menjumpai di antara mereka bertabarruk dengan kedatangan sosok seorang yang soleh yang membeli barang dagangannya. Ya kan, istilah mereka penglaris. Istilah mereka penglaris. Kalau semisal antum memakai jubah, memakai kolansua, memakai peci dengan penampilan yang mengesankan di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok seorang yang soleh, kemudian datang ke warung mereka dalam keadaan mereka baru membukanya. Ini kalau sebagian masyarakat yang ekstrim di dalam bab at-tabarruk, pasti orang tersebut akan digratiskan untuk makan apa saja, silahkan. Katanya penglaris, katanya penglaris. Ataukah kalau semisal tidak digratiskan, mungkin ada diskon khusus. Katanya penglaris. Tidak apa-apa, seharusnya normalnya sekitar 30.000 karena ini dalam rangka penglaris, Pak Ustadz atau Pak Haji bayar cukup 15.000 saja, potongan 50%. Nah, ini realita kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat awam kaum muslimin. Praktek-praktek kesyirikan kita menjumpai di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin demikian banyak. Demikian banyak. Ini menuntut tentunya kita sebagai seorang yang mengerti as-sunnah, mengerti at-tauhid, atau kemudian semakin giat di dalam mempelajari apa itu at-tauhid dan apa itu asyirik. Diharapkan nantinya kita seluruhnya bisa memberikan penjelasan, pencerahan kepada semua yang kita, yang dekat dengan diri kita. Tatkala kita melihat adanya praktek yang seperti ini, kita bisa menerangkan kepada mereka sebagaimana mestinya. Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullahu ta'ala memiliki satu muhadarah khusus yang dibukukan menjadi satu buku, satu kitab yang diberi judul dengan judul At-Tauhidu Awwalan Ya Du'atal Muslimin. Tauhid terlebih dahulu yang hendaklah kalian sampaikan, wahai para da'i-da'inya kaum muslimin. Karena pada kaset tersebut atau pada kitab tersebut belum menyebutkan secara global tentang realita kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Masih banyak praktek-praktek kesyirikan, perdukunan, praktek bertabaruk kepada benda-benda yang dikeramatkan dan yang semisalnya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa hadza huwa syirkul akbar. Ini seluruhnya adalah syirik besar. Menunjukkan bahwasannya seorang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, itu seluruhnya termasuk dari syirik besar yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam dan tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Syirik yang akan bisa menghapus dan menghilangkan sekian banyak dari amalan-amalan kebajikan seorang hamba. Naam. Dan ternyata syirik yang seperti ini, termasuk pula jenis syirik yang seperti ini, adalah keadaan seorang yang mendatangi makam-makam para nabi, yang mendatangi makam-makam mereka para wali, orang-orang soleh, dalam rangka bertabaruk di sisi kuburan mereka, dalam rangka alasan mereka untuk kemudian mencari wasilah agar supaya doa mereka lebih diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Atas dasar inilah ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan seorang muslim untuk salat menghadap ke kubur. Ya kan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap ke arah kuburan. Untuk kemudian menyelisihi praktek kesyirikan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah, menyelisih pula praktik kesyirikan yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin dari kalangan ahlul kitab, yang menjadikan kuburan orang-orang soleh dan nabi-nabi mereka mereka masukkan di tempat-tempat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam. Semua tempat yang ada di dunia ini, di bumi ini, boleh seseorang menjadikannya sebagai masjid, yang ia sholat di tempat tersebut, yang boleh dia bersuci dengan tanahnya, illa al-maqbaratu wal-hammam, kecuali satu tempat yang tidak dibolehkan seorang untuk sujud mengerjakan sholat. Yang pertama adalah al-maqbarah, kuburan. Yang kedua adalah al-hammam, kamar-kamar mandi atau WC. Naam. Sehingga dosanya pelaku kesyirikan yang menyembah orang-orang soleh sama halnya dengan orang-orang yang menyembah patung, demikian pula berhala-berhala tersebut, sama kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengampuni perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang kepadanya dan mengampuni selain dari kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan tafsirnya oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ma'na wa yughfaru ma duna dzalik, ma'na la yaghfiru ay yushraka bihi, artinya adalah li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik, artinya tertuju kepada seorang hamba yang ia berjumpa pada yaumul hisab dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan masih berstatus sebagai seorang musyrik. Ini menunjukkan pelaku kesyirikan yang bertobat dari kesyirikannya sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, maka dosa kesyirikan tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang masuk ke dalam Islam dan menjadi bagus Islamnya, menjadi penolong nabinya, menjadi pembela agama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan sebelumnya mereka termasuk dari kalangan para musyrikin, orang-orang yang menyembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya tentang adanya sekelompok dari kalangan kaum muslimin yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah bighairi hisabin wala azab, tanpa ada hisab dan tanpa azab, maka mulailah terjadi rundingan antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada di antara mereka yang mengatakan la'allahum, barangkali mereka yang dimaksud oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang wulidu fil Islam, yang lahir dalam keadaan beragama Islam, dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, mungkin ayahnya muslim, mungkin umminya muslim, ibunya Islam, sehingga dari kecilnya hingga meninggalnya ia terus berada di atas agama keislaman tersebut dan tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka mengatakan barangkali saja mereka adalah orang-orang yang berteman menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menceritakan tentang sifat-sifat mereka, apa yang mereka sangka tersebut semuanya terbantahkan dengan penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul menyebutkan humul ladzina la yastarkhun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, tidak pula bertatayyur, wala yaktawun, tidak pula memakai sistem pengobatan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Naam. Qala Allah Ta'ala, Demikian pula firman Allah Ta'ala Rabbul Alamin, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besarnya. Sehingga kezaliman dibagi oleh mereka para ulama menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini kezaliman yang paling besarnya, dengan dia menjadikan tandingan sekutu dari selain Allah Azza wa Jalla yang ia berikan ibadahnya kepada tandingan ataukah sekutu tersebut. Apakah sifatnya doa, ataukah mungkin bentuknya tawakal, ataukah mungkin bentuknya istighatsah, ataukah mungkin bentuknya isti'anah, ataukah meminta rizki dan yang semisalnya, dari perkara-perkara yang seorang hamba, seorang manusia tidak mampu mewujudkannya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah tabaraka ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya seorang yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan atasnya al-jannah, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi mereka orang-orang zalim. Maksud al-zalim di dalam ayat ini adalah mereka al-musyrikun, orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kezaliman selain dari kesyirikan, apakah bentuknya kezaliman seorang manusia kepada manusia yang lainnya, ataukah bentuknya kezaliman seorang hamba kepada dirinya dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla berupa dosa-dosa besar, itu seluruhnya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Dalam artian insya'a ghafarahu wa insya'a azabahu, bila Allah Azza wa Jalla menghendaki maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya, dan bila Allah Azza wa Jalla menghendaki lain maka Allah Azza wa Jalla akan mengazabnya. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca, yang kita bacakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pada ayat kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya kesyirikan akan berefek diharamkannya pelakunya dari al-jannah, dan kesyirikan akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka jahannam, dan tidak ada seorang pun yang menolong dirinya sehingga ia dikeluarkan dari neraka jahannam tersebut. Allah Azza wa Jalla mensifati mereka orang-orang musyrikin di dalam ayat yang mulia, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat untuk mereka syafa'atnya orang-orang yang punya hak untuk memberikan syafa'at. Artinya tertuju kepada seorang muwahhid yang diberikan hak oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafa'at kepada siapa yang dikehendakinya, manakala syafa'at tersebut ia berikan kepada kerabatnya yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bermanfaat untuk mereka orang-orang musyrik syafaatnya orang-orang yang memberikan syafa'ah. Dan bahkan dengan alasan mendatangi orang-orang soleh dalam rangka untuk meminta syafaatnya orang-orang soleh pada yaumil qiyamah, ini dihukumi sebagai syirik akbar. Ataukah menjadikan orang-orang soleh sebagai wasail perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla juga termasuk dari syirik akbar. Apalagi seseorang berdoa dengan menyebut nama orang soleh tersebut. Apalagi seseorang meminta pertolongan bantuan bukan kepada Allah Azza wa Jalla tapi dengan menyebut nama dari nama-nama orang soleh. Ini tentu lebih layak untuk dikatakan sebagai syirik akbar. Karena alasan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah tatkala mendatangi orang-orang saleh, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Haula'i syufa'auna 'indallah." Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami nantinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ayat ini, ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwasanya syafa'ah itu seluruhnya mutlak berada di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan makhluk. Sehingga tatkala seorang menginginkan agar supaya dia mendapatkan syafaatnya orang-orang soleh, maka yang wajib dia lakukan adalah memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabbi, janganlah engkau haramkan saya dari syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya para al-anbiya wal mursalin, syafaatnya mereka para malaikah." Bukan kemudian mendatangi orang soleh tersebut dan meminta kepada mereka syafaatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah sesungguhnya hanya milik Allah Azza wa Jalla syafaat itu seluruhnya. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan, "Kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha." Betapa banyak para malaikat-malaikat yang ada di langit-langit dunia, tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, terkecuali bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Illa min ba'di ayyadhanallah, kecuali setelah Allah Azza wa Jalla memberikan izin, dan kecuali apabila Allah Azza wa Jalla itu meridhainya. Wal ayatu fi dzalika katsirah, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut demikian banyak. Bahkan dosa yang paling banyak jenis ancamannya yang disebutkan dalam keadaan berbeda-beda antara satu ancaman yang pertama dengan ancaman yang berikutnya adalah dosa kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kesyirikan adalah azlamul zulmin, kezaliman yang paling besarnya. Sebagaimana perkataan Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Allah Azza wa Jalla menyebutkan kesyirikan akan berimbas dihapusnya amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan saleh. "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kesyirikan adalah sebab musabab seseorang dimasukkan ke dalam an-nar dan diharamkan untuk masuk ke dalam al-jannah, dan diharamkan pula untuk kemudian mendapatkan syafaatnya orang-orang yang saleh. Demikian banyak. Dan tentulah dosa apabila disebutkan dalam keadaan memiliki al-wa'id, ancaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan besarnya nilai dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an." Maka seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mati dalam keadaan masih berstatus sebagai seorang musyrik, maka dia itu termasuk dari kalangan ashabin nar, penghuni neraka jahannam qat'an, secara pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin." Ya kan? "Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Sampai dengan ayat yang setelahnya, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Naam. Sehingga pelaku kesyirikan bila mana dia meninggal dalam keadaan masih musyrik, dia pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam, khalidan fiha abada, kekal di dalamnya dan tidak akan keluar darinya selama-lamanya, wal iyadzubillah. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, di samping memotivasi setiap muslim untuk rajin mengerti apa itu syirik, rajin mengerti dan mempelajari apa itu at-tauhid, wajib pula bagi mereka untuk memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla tentang bahaya kesyirikan, sehingga rasa takut ini akan menyebabkan ia berupaya menjauhinya dan akan berupaya dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufik pada dirinya sehingga dia dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang muwahidin, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam saja disebutkan dalam salah satu ayat yang mulia, Allah Azza wa Jalla menceritakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya Allah Azza wa Jalla menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari menyembah berhala-berhala, dari praktek amalan kesyirikan. Nabi Ibrahim tidak merasa aman pada dirinya, demikian pula anak-anaknya, dari perbuatan syirik besar tersebut. Apalagi kita sebagai seorang manusia biasa yang tempat kesalahan, demikian pula kelupaan. Sehingga sebagian salaf menyebutkan faman ya'manul bala ba'dal Ibrahim, siapakah yang merasa aman dari bala kesyirikan tersebut setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak merasa aman untuk dirinya. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala melihat adanya salah seorang yang mengenakan satu ikatan di lengannya, kemudian Rasul menanyakan kepada dirinya, ma hadza, untuk apa engkau mengenakan ikatan itu? Maka ia mengatakan, minal wahina, saya mengenakannya agar supaya saya terhindar dari kelemahan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, inzi'ha, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Cabutlah ikatan tersebut, karena kalau semisal engkau meninggal dalam keadaan ikatan itu masih ada di lenganmu, engkau tidak akan selamat untuk selama-lamanya, wal'iyadzu billah. Karena perbuatan yang dilakukan adalah syirik besar yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kama anna man amana billah, sebagaimana seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa mata mu'minan, dalam keadaan ia meninggal sebagai seorang yang mukmin, yang beriman, fa huwa min ashabil jannati wa in udziba bin nar, maka dia dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk dari kalangan ashabil jannah, penghuni al jannah, walaupun dia diazab dengan neraka jahannam. Akan tetapi azab tersebut tidak sampai mengekalkan dirinya di dalam neraka jahannam sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan perbuatan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunianya dan di akhiratnya. Wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah bimbingan dari sisi Allah Azza wa Jalla di dunianya dan di akhiratnya, hingga ia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Makna kezaliman di dalam ayat ini yang menyebutkan bahwasanya seorang mukmin yang terhindar dari perbuatan kezaliman tersebut sudah pasti akan mendapatkan keamanan dan sudah pasti mendapatkan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla adalah asyirku, adalah perbuatan syirik. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadisnya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keluhan dari sekelompok sahabatnya yang menyebutkan, tatkala diturunkannya ayat ini, mereka menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyuna lam yadzlim nafsah, Siapakah di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Karena mereka menyangka bahwasanya ayat tersebut tertuju kepada seorang mukmin yang tidak pernah melakukan perbuatan kezaliman sedikit pun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, tidakkah kalian membaca atau tidaklah kalian mendengarkan perkataan Luqman yang Allah azza wa jalla sebutkan abadikan dalam ayat yang mulia kepada putranya, ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Kemudian Rasul menyebutkan bahwa makna kezaliman dalam ayat tersebut adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana seorang mukmin yang ia meninggal dunia dalam keadaan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, mendapatkan keamanan mutlak dan hidayah yang mutlak, menyebutkan bahwasanya seorang yang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan membawa perbuatan kezaliman kesyirikan tersebut, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla kemudian dia meninggal sebagai seorang yang musyrik, maka dia pasti masuk sebagai ashabin nar, masuk sebagai penghuni neraka jahannam. Sebagaimana yang beriman dan meninggal sebagai seorang yang mukmin, ia dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ashabil jannah. Dalam hadis qudsinya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai ibn Adam, kalau semisal kamu mendatangi saya dalam keadaan membawa sepenuh bumi dari dosa kemaksiatan, dalam keadaan engkau tidak berjumpa dengan saya membawa dosa kesyirikan, maka saya akan membawakan untukmu ampunanku sebanyak bumi dari kesalahanmu. Ia akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga dengan ini mereka para ulama menyebutkan bahwasanya para usah al-muwahidin, para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahli tauhid, nasib mereka seluruhnya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagian di antara mereka ada yang langsung dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah melalui hisab. Seperti kisah hadis al-bitaqah. Adanya seorang yang membawa 99 lembar catatan dosa dan kemaksiatannya. Kullu sijilin minha maddal basar. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan masing-masing lembarnya itu sejauh mata memandang. Hingga Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada hamba tersebut, afalaka udhrun aw hasanah, apakah kamu punya udhur ataukah punya kebaikan? Maka hamba ini menyatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak ya Allah, saya tidak merasa punya udhur. Sehingga apabila disampaikan ada kemungkinan dimaafkan dosa tersebut, wala hasanah, tidak pula merasa ada kebaikan yang saya punya. Namun Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada hamba tersebut, ballaka indana hasanah, bahkan kamu di sisi kami memiliki satu kebaikan. Kemudian dikeluarkanlah satu kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah, menunjukkan bahwasanya hamba yang membawa 99 lembar catatan dosa kemaksiatan yang ia lakukan di alam dunia adalah sebagai ahli tauhid, adalah dari kalangan ahli tauhid yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba ini, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala mengetahui Allah Azza wa Jalla mengeluarkan untuknya satu kartu yang kecil yang hanya bertuliskan kalimat la ilaha illallah, maka hamba ini mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqa ma hadhi sijilat, ya Rabbi, apalah besarnya perbandingan kartu yang kecil ini dibandingkan 99 lembar catatan dosa yang saya amalkan. Allah Azza wa Jalla kembali mengatakan, innaka la tuzlam, atau Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tuzlam, engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian diletakkanlah 99 lembar catatan dosanya di satu anak timbangan, dan kartu la ilaha illallah diletakkan pada pada timbangan yang lainnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fathaqifatashat sijilat wa thaqilatil bitaqah. Maka menjadi ringanlah 99 lembar catatan dosa kemaksiatannya, dan menjadi beratlah kartu bitaqah yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwa rasanya para usha al-muwahidin, para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahli tauhid, itu nasibnya seluruhnya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sekaligus sebagai prinsip, dijadikan prinsip oleh mereka para ulama, dan dijadikan sebagai termasuk prinsip yang wajib diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya pelaku dosa besar tidak menyebabkan ia keluar dari Islam. Orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar tidak menyebabkan dia kafir. Namun keyakinan yang benar seputar ini, nasibnya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa fi sahihi, dan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah saya kabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besarnya? Jadi di sana ada dosa besar, dan di sana ada akbarul kabair, dosa besar yang paling besarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sebanyak 3 kali. Qalu, mereka para sahabatnya mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al isyraku billahi wa uququl walidaini. Yang pertama, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah perbuatan durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ini dosa besar yang paling besarnya. Karena perintah untuk seseorang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan perintah untuk seorang berbakti kepada kedua orang tuanya diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia, dalam keadaan beriringan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada kalian untuk kemudian kalian tidaklah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian melakukan perbuatan ihsan. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah hak al-ibadah. Hak memberikan ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan hak seorang makhluk yang wajib seorang hamba untuk ia tunaikan yang paling besarnya nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah hak al-walidain, hak kedua orang tua kita sebagai seorang muslim. Hak mereka sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga perbuatan kesyirikan dan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang paling besarnya. Digandengkannya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dengan perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan besarnya dosa durhaka tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana muttaki'an fajalasa faqal. Kemudian tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersandar, kemudian beliau pun duduk sembari mengatakan, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, tidak pula ucapan palsu, tidak pula saksi palsu. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Terus Rasulullah alaihi salatu wasallam mengulang sabdanya tersebut, ala wa qawlu zur, ketahuilah demikian pula ucapan zur, wala ala wa syahadatu zuhur. Demikian pula syahadatu zuhur. Rasul terus mengulangnya. Hingga kami pun mengatakan barangkali saja Rasul kemudian diam. Karena terusnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang berucap dengan ucapan dusta ini termasuk dari dosa besar yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula syahadatuz zuhur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mawbiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Fa dzakara minha asyirku billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 dosa tersebut, di antaranya yang pertamanya adalah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Seseorang yang merubah agamanya, maka hendaklah kalian membunuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, demikian pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Termasuk pula dalam bab ini adalah seorang mengganti prinsip agamanya dengan prinsip-prinsip ahli jahiliyah, prinsip-prinsip mereka ahli kitab, yaitu menjadikan tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa an-naw'u tsani, dan macam yang kedua dari macam kesyirikan, minasyirki ar-riya bil a'mal. Seorang melakukan riya tatkala melakukan amalan-amalan saleh. Artinya seseorang tatkala ia beramal, tujuannya adalah agar supaya dilihat oleh seseorang. Masuk pula dalam bab ini adalah as-sum'ah. Artinya dia melakukan satu amalan tersebut, tujuannya adalah agar supaya orang lain memujinya. Kedua perkara ini termasuk dari syirik asghar. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kama qala taala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ia berharap untuk bisa berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan Rabb-nya meridhoinya dan Rabb-nya mengampuni dosanya, memasukkan dirinya ke dalam al-jannah, maka hendaklah perkara yang pertama yang wajib dia lakukan, melakukan amalan yang saleh. Kemudian yang kedua, dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun tatkala ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua hal ini akan menyebabkan seorang yang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ia menjumpai Allah Azza wa Jalla, meridhai dirinya dan nantinya akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Disebutkan tafsirnya oleh al-imam al-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, ayat maksudnya adalah, la yura'i bi'amalihi ahadan. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahadan, maksudnya adalah dia tidak melakukan perbuatan riya dengan amalannya kepada siapapun. Ibadah itu wajib diberikan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkal asghar, hati-hatilah kalian dari syirik kecil. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apakah itu syirik kecil? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ar-riya, syirik kecil itulah ar-riya. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, yauma yujazil ibada bi'amalihim, tatkala Allah azza wa jalla memberikan balasan kepada para hamba-hambanya dengan amalan-amalan mereka. Idhhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya, fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'. Allah mengatakan kepada mereka, kalian pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian riakan amalan-amalan kalian untuk mereka di alam dunia. Kalian lihat apakah kalian menjumpai di sisi mereka itu adanya balasan seperti Allah Azza wa Jalla membalas seorang mukmin yang ia beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan asyraka ma'iy fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'. Barang siapa yang melakukan satu amalan dalam keadaan dia melakukan kesyirikan kepada selainku, kata Allah Azza wa Jalla, maka amalan itu adalah untuk orang yang ia maksud kesyirikannya, dan saya berlepas diri dari amalan tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'a Allahu bih, wa man raya Allahu bih. Barang siapa yang melakukan perbuatan sum'ah dengan amalannya, maka Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadikan manusia pun akhirnya memuji-mujinya, sehingga dia mendengar orang itu memuji perbuatannya. Wa man ra'a, demikian pula seorang yang melakukan perbuatan riya, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan amalannya tersebut itu riya, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan manusia melihat amalannya, Allah jadikan manusia memuji perbuatannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, rubba sha'imin laysa lahu min shaumihi illa al-ju'u wal-'atashu, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru. Terkadang seorang yang berpuasa tidaklah dia mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus saja. Dan barangkali saja seorang yang mengerjakan ibadah salat dalam keadaan dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah salatnya kecuali hanya sekedar bergadang saja, menahan ngantuk saja. Dalam keadaan setelah sholatnya dia tidak mendapatkan imbalan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya'ni, kata beliau rahimahullahu ta'ala, annahu idza lam yakunis salatu was-shaumu liwajhillahi ta'ala fala thawaba lahu. Maksudnya adalah apabila sholatnya seseorang, puasanya seseorang bukan untuk Allah Azza wa Jalla, namun ia berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada pahalanya untuk pelakunya sedikit pun. Kama ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, mathalu alladhi ya'malu lirriya'i wa sum'ah kamathali alladhi yamla'u kaysahu hasan thumma yadkhulu as-suqa liyashtariya bih. Permisalan orang yang melakukan amalan karena riya dan karena sum'ah itu seperti halnya seorang yang mengisi bingkisannya dengan kerikil-kerikil, kemudian ia masuk ke dalam pasar. Ia berkeinginan untuk kemudian bisa melakukan jual beli dengan apa yang dibungkusnya. Faidha fatahahu qudamal ba'i faidha huwa hasan wa dharaba bihi wajhah. Maka tatkala dibuka di hadapan seorang penjual, tatkala ia melihat ternyata itu adalah kerikil, maka dia membuang di wajahnya. Wala manfa'ata lahu fi kaisihi siwa maqalat an-nasi lahu. Tidaklah ada manfaat pada apa yang dibawanya dari bingkisannya kecuali ucapan-ucapan manusia yang melihatnya. Manusia mengatakan, wah dompetnya penuh. Manusia mengatakan, wah kantongnya berisi banyak. Dalam keadaan dia mungkin mau belanja banyak, orang memujinya, orang melihatnya. Itu permisalan seorang yang melakukan amalan karena riya ataukah karena sum'ah. Tidak ada manfaatnya sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang dia rasakan manfaatnya adalah pujian dari manusia. Dan memang seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, man sami'a sama'a Allahu bih wa man raya raya Allahu bihi. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian disebutkan dalam kelanjutan hadis tersebut, ma amla kaisahu wa la yu'ta bihi syai'a. Tidaklah ada manfaat dari apa yang dia isi bingkisannya kecuali hanya sekedar ucapan-ucapan pujian manusia untuknya saja. Wa la yu'ta bihi syai'a, dalam keadaan apa yang ia bawa tidaklah memberikan manfaat sedikit pun. Fakadzalika alladhi ya'malu lirriya wa sum'ah falaysa lahu min 'amalihi siwa maqalatin nasi wa la thawaba lahu fil akhirah. Demikian itulah permisalan seorang yang melakukan amalan karena riya atau sum'ah, ia tidak mendapatkan balasan dari amalannya kecuali hanya sekedar pujian-pujian manusia, tidak ada pahalanya di kehidupan akhiratnya. Disebutkan dalam khutnah, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Az-Zawajir, tatkala menyebutkan riwayat ini beliau mengatakan anna hadza min kalami ba'd al-hukama wa laysa fil ahaditsin nabawiyyah. Yang betul ini adalah ucapan para hukama, sebagian para hukama, orang-orang yang hakim, dalam keadaan bukan termasuk dari hadis an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya'ni maksudnya kata beliau rahimahullah, al-a'mal allati 'amiluha li ghairi wajhillahi ta'ala. Semua amalan-amalan yang diamalkan bukan karena Allah azza wa jalla. Abtalna thawabaha, kami batalkan pahalanya. Waja'alnaha kalhaba'il manthur, kami jadikan seperti halnya debu yang ditebarkan. Wahual ghubar, maksudnya adalah debu. Alladhi yura fi syu'a'i syamsi, yang terlihat pada remang-remang matahari. Akan bisa terlihat matahari menjadi remang, namun pada hakikatnya tidak ada asarnya. Tidak ada asarnya tatkala dilihat per debu dari debu-debu tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ada mungkin sedikit faedah tentang riya sum'ah, demikian pula selanjutan pembahasan yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita akan bacakan dan kita sampaikan pada pembahasan yang setelahnya insyaallah taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله.